بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من بعد. الظاهر المؤول درسنا تعريف الظاهر وأنه لغة بمعنى الواضح البين واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح ما دل بنفسه خرج منه ماذا؟ المجمل على معنى راجح خرج منه المؤول مع احتمال غيره خرج منه النص خرج منه النص مع ما دل بنفسه خرج من المجمل على معنى راجح خرج من المؤول مع احتمال غيره خرج منه النص لأن النص صريح يعني النص صريح لا يحتمل معنى آخر. طيب العمل بالظاهر. قال شيخ العثيمين رحمه الله العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرف عن ظاهره لأن هذه طريقة السلف ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. طيب العمل بالظاهر بالعمل بين الظاهر الذي هو يدل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. العمل بالظاهر واجب بالعمل بين ظاهر يعني اللاهيرية لفظ معنى yang muncul pertama kali tanpa pada pikiran wajib, itu yang wajib. Illa bidalilin yasrifuhu an zahirihi, kecuali berdasarkan dalil yang menggesernya keluar dari lahiriahnya ke makna lain selain yang tampak muncul pertama kali pada pikiran, yani selain lahiriahnya, selain makna zahir. Nah, jika memang ada dalil yang mengarahkan ke sana, maka kita bergeser, meninggalkan lahiriah itu. Baik. Kenapa kita wajib beramal dengan al-zahir? Ya, makna yang terlahir pertama kali. Lianna hadihi tariqatus salaf. Satu. Karena kan inilah metode salaf. Inilah metode salaf. Mereka berjalan sesuai lahiriah lafaz. وَلِأَنَّهُ أَحْوَطُ, yang kedua, dan dikarenakan ini lebih hati-hati. وَأَبْرَعُ لِذِّمَّةِ, dan ini lebih melepaskan diri dari tanggung jawab. Lebih melepaskan diri dari tanggung jawab. Baik. Nah, bisa ditambah taklif. Mungkin ini dari syarah. Nah, sepertinya dari syarah mungkin. وأبرى للذمة وصار له حجة عند الله وصار له حجة عند الله إيه هذا رسالة نعم وصار له حجة عند الله وقال يوم القيامة يا ربي هذا كلامك باللسان العربي وأنا أخذت هذا كلامك باللسان العربي وأنا أخذت بظاهره ولا أعلم المراد به سوى ظاهره نبي tanggung jawabnya lebih hati-hati dan tanggung jawabnya lebih lepas. Ya. Jadi melepaskan dari tanggung jawab dan dia memiliki hujjah di sisi Allah nanti dari kiamat. Dia bisa mengatakan, Ya Rabb, wahai Rabbku, hadza kalamuk. Ini kalammu, ucapanmu, bilisanil Arabi, dengan bahasa Arab. Wa ana akhadtu bidhahiri, dan aku mengambil lahiriahnya, makna yang tampak, terlahir. Pertama kali, ya, wala a'lamul murada bihi, dan saya tidak mengetahui makna yang diinginkan dengannya siwa zahiri, kecuali yang lahir, yang terlahir pertama kali tanpa. Nah, ini kan abdul zimmah, kan begitu. Nah, kemudian Syekh mengatakan wa aqwa fit, di sini di narji' ila kitab, wa aqwa fit ta'abbudi wal inqiyadi, dan lebih kuat dalam at-ta'abbud, dalam peribadatan kepada Allah, dan dalam ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sisi mana makna ini, bagaimana maknanya ini? Memaknai wa aqwa fit ta'abbudi wal inqiyadi. Kenapa beramal dengan lahiriah lafaz itu lebih kuat dalam peribadatan dan ketundukan kepada Allah? Dari sisi mana? Bagaimana maksudnya? Nah, bicara beliau menjelaskan, li'anna kamal at-ta'abbudi an tadulla lil ma'bud. Nah, li'anna kamal at-ta'abbudi an tadilla. Nah, li'anna kamal at-ta'abbudi an tadilla. An tadilla. أن تذل للمعبود. أن تذل من الذل. أن تذل للمعبود عز وجل. نعم. ماذا عندك في الشرح؟ بعده. ولا تحاول. ولا تحاول. يا. نعم. ولا تحاول أن تصرفه يمينا أو شمالا. ولا تحاول أن تذل للمعبود عز وجل وتحاول، نعم، أن تذل للمعبود عز وجل، نعم، ولا تحاول، ولا تحاول، ولا تحاول أن تصرفه يمينا أو شمالا، ولا تحاول أن تصرفه يمينا أو شمالا، ولا تحاول أن تصرفه يمينا أو شمالا، نعم. Ini makna waqfu fi ta'abbud al-inqiyad, penjelasan Syekh Syarah. Lebih kuat dalam hal peribadatan dan ketundukan. Maksudnya apa? Karena li'anna kamala ta'abbud, karena kesempurnaan peribadatan kepada Allah adalah sesuai dengan makna ibadah. Apa makna ibadah? Nah. Huwa at-tadallul, seperti kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tadallul lillah. Nah. At-tadallul lillah. Yaitu karena kesempurnaan ibadah adalah engkau menghinakan diri lil ma'bud, kepada yang disembah, Allah Azza wa Jalla. Wala tuhawila, dan engkau tidak berupaya antasrifahu untuk memalingkannya ke sana kemari, yaminan atau shimalan, ke kanan atau ke kiri. Yani engkau tidak berusaha untuk memalingkan dengan penakwilan-penakwilan, ditakwilkan ini, ditakwilkan itu. Nah, kesempurnaan ibadah ketika datang nas Al-Quran atau Sunnah, lafaz itu dibawa kepada lahiriahnya. Apa makna yang terlahir pertama kali, yang tampak itu lahirnya, itu yang diamalkan tanpa berupaya untuk menakwilkan ke sini, ke sana, ke sana kemari. Nah, itu kamal ta'abbud. Baik, jadi oleh karena itu saya mengatakan waqfu fi ta'abbud wal inqiyad. Fahimna hadha? Naam, ta'riful mu'awwal. Ta'riful mu'awwali. Al-mu'awwalu lughatan min al-awwali. Wa huwa ar-ruju'u. Wa istilahan ma humila lafdhuhu ala al-ma'na al-marjuhi. Wa kharaja bi qawlina ala al-ma'na al-marjuhi an-nafsu والظاهر. أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. طيب، definition المؤول. المؤول لغة secara bahasa من ال أنت قرأت ماذا؟ أولي. نعم، من الأولي. من الأولي ala ya'ulu wa huwa ar-ruju' fata'akkad min khud al-qamus ala ya'ulu ma'al, ala ya'ulu ma'al artinya kembali, ar-ruju' bukan al-awwal. Al-awwal itu hitungan, al-awwal, al-thani, al-thalith. Nah, ala ilaihi yaulu ilaihi, kembali kepadanya, raja'a ilaihi ala yaulu. Nah, itu makna al-aul ma'al. Yaqulun halan wa ma'alan. Apa makna halan wa ma'alan? Halan sekarang, ma'alan nanti. Yani madha yarji'u ilaihi, apa yang nanti akan kembali, yaitu ma'al. Fil hal wa fil ma'al. Nah, al-aul ala ya'ulu. Di kamus itu ada ala ya'ulu, ada waw, ada ya. Nah, cari yang ala ya'ulu, yang dhamma di atas. Akhlas ba'da. Nah, nanti aja. Ini wadih. Al-aul. Nah, min al-aul ya. Benarkan. Min al-aul wa huwa ar-ruju'. Tayyib. Artinya apa? Kembali. Wastilahan, dan secara istilah, ma humila lafzuhu ala al-ma'na al-marjuh, yang lafaznya dibawa kepada makna yang marjuh, makna yang lemah. Itu al-mu'awwal. Jadi berarti kan kebaikan dari al-zahir. Al-zahir ma dalla bi nafsi ala ma'na rajih ma ihtimali ghairi. Amma hadha humila ala al-ma'na al-marjuh, did al-zahir, did al-rajih. Tayyib. Alliqu ala qawlihi wa istilahan, ay fi istilahil mutaakhirin, ay fi istilahil mutaakhirin, ay fi istilahil mutaakhirin. Di sini jalmu awal menurut istilah, maksudnya yaitu menurut istilah mutaakhirin, istilah kaum belakangan, ahli usul yang datang belakangan, membuat istilah mu'awwal kebalikan, lawan ya, antonim dari al-zahir, yaitu membawa satu lafad ke makna, maknanya yang lemah, al-marjuh. Karena begini, barakallahu fikum, hunaka ma'ani ukhra li-ta'wil. Di sana ada makna lain, makna-makna lain untuk makna ta'wil. Nah, na'utikum lima ba'at. Nanti saya berikan ta'liknya. Yang penting sekarang ini dulu. Definisi mu'awal ta'wil yang dimaksud di sini, ta'wil di kalangan mutaakhirin. Nah, yang merupakan kebalikan dari al-zahir pada di kalangan usuliyin. Nah, فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا, maka keluar dengan ucapan kami, عَلَى الْمَعْنَى الْمَرْجُوحِ, dibawa ke makna yang lemah, keluar dengannya النَّفْسُ وَالظَّاهِرِ. النَّفْسُ, النَّفْسُ itu adalah الَّذِي, النَّفْسُ الصَّرِيحِ, yang sudah lewat itu, النَّفْسُ الصَّرِيحِ, الَّذِي صَرِيحٌ فِي مَعْنَاهُ وَلَا يَحْتَمِرُ إِلَّا مَعْنًا وَاحِدًا. Kan tadi sudah itu sebelumnya. Nah, an-nafsu sharih, yani alladhi sharihun fi dalalatihi, yang sharih, gamblang, jelas, fi dalalatihi, dalam penunjukan maknanya, wala yahtamilu illa ma'nan wa wahidan, dan tidak memungkinkan kecuali satu makna saja. Nah, makanya sudah disampaikan sebelumnya, bahwa dalam metode pendalilan, metode istidlal, itu yang paling tinggi dan paling kuat apa? Allah. Karena jelas-jelas gamblang maknanya, tidak bisa ditakwil-takwil, karena tidak mungkin menunjukkan makna lain kecuali itu. Nah, wallahir, dan yang kedua allahir, keluar pula dengan ucapan kami al-ma'na fi allahir lahiriyah lafaz, karena allahir apa yang telah lewat, ya dulu ala ma'ruhu wa ma'ada alladhi dalla ala ma'nan roh rajih, dalla bi nafsihi ala ma'nan rajih ma'ihtimali ghairi, meskipun ada kemungkinan makna yang lain, tapi makna itu makna yang tersembunyi dan makna yang lemah, makna yang tampak terlahir pertama kali muncul dalam benak adalah ini, itu zahir, itu yang kuat tentunya, wajib. Fa'wan amman nafsu kali annau la ihtamil la ma'na wahidah, ada pun nafsu, karena nafsu itu tidak memungkinkan kita di satu makna saja, karena dia sharih, gamblang, jelas, fi dalalatihi, wadih. Sorry. Nah, sarihun fi dalalatihi. Itu nas. Fala yahtamilu ila ma'na wahidan. Wa amma al-zahir falianahu mahmulun ala ma'na wahid. Al-zahir, karena zahir itu dibawa kepada makna yang terkuat. Makna yang terkuat itu adalah makna yang terlahir pertama kali di benak. Paham? Nah, itu yang terlahir pertama kali di benak, yang terdetik pertama kali di benak. Itu zahir. Nah, itu yang terkuat. Adapun mu'awwal itu sesuatu yang tersembunyi. Artinya kita keluar dari apa yang pertama kali kita pahami. Berlari ke yang lain, dan itu lemah. Kecuali ada dalil yang membawa kita ke sana, mengangkut kita ke sana, lain lagi masalahnya. Adapun tidak, lahiriyah, lafaz, apa yang terlahir pertama kali di benak kita, jadi kita lihat lafaz itu, muncul pertama kali yang terlahir pertama kali di benak, di pikiran, itulah yang kuat tentunya. Adapun selain itu, sesuatu yang tersembunyi. Nah, itu kesana itu penakwilan sifatnya. Itu lemah. Boleh? Nah, watta'wilu kisman, ikhra. Watta'wilu kisman, sahihun maqbulun, wafasidun mardudun. Ta'wil ada dua jenis. Pertama, sahih, maqbul. Ta'wil yang benar, yang diterima. Dan fasidun mardud, yang batil, tertolak. Tayyib. Ya pertama, salina itu. Al-awalu, fas-sahihu, ma dalla alaih dalilun sahihun. Kata'wili qawlihi ta'ala, was'alil qaryata. Ila makna, was'al ahlal qaryati. Was'al ahlal qaryati. Soal. لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. أيوة. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح. التأويل الصحيح adalah تأويل yaitu yang makna itu, تأويل itu menunjukkan atasnya satu dalil yang sahih. Ada dalil sahih, ada dalil yang benar yang menunjukkan atas. Maka ta'wilan itu sahih. Hasil penakwilan itu sahih. Karena memang ada dalil sahih yang menunjukkannya. Contoh. Penakwilan firman Allah. Was'alil qaryah. Dalam surat Yusuf. Ya. Was'alil qaryah tillati kunna. Fiha. Wal'iran lati akbalna. Fiha. Ha? Nah. Ya ini. Yang tertua dari mereka. Tinggal. Sesudah karena terikat perjanjian, maka dia utus saudaranya. Beritahu ke bapak, yaitu aku. Ketika sudah rekayasannya Yusuf sudah dilakukan. Nah, yang mengambil saudaranya itu. Kan begitu. Nah, minta kepada aku. Kuasa Al-Qaryah. Jika tidak percaya kepada kami, tanya Al-Qaryah. Apa maksudnya? Al-Qaryah lati kunna fiha. Tanya. Ya. Tempat, yakni negeri yang kami tempati sebelumnya. Nah, jika tidak percaya, apakah negeri itu bisa ditanya? Mereka benda mati, tentunya penduduk negeri. Maka ini ditakwil ila ma'nan was'al ahlal qaryah. Nah, was'al ahlal qaryah. Taman? Apakah ini majazi? Nabi ilawa darusna qablu. Apakah ini termasuk bab majazi berarti? Ada penggunaan majazi dalam Al-Quran? Akhadna min syaitu ibn Taymiyyah ibn Qayyim al-Utsaimin rahimahullah. La majaz. Akhada? La fil gawara fil lughah. Fahada hakiki. Nah, bukan majaz. Dan ta'wilnya adalah ahlal qaryah. Penduduk negeri. Nah. Lianna al-qaryata nafsaha la yumkinu tawjihu su'al ilayya, karena negeri itu sendiri tidak mungkin mengarahkan. La yumkinu, tidak mungkin tawjihu mengarahkan su'al, pertanyaan ilayya kepadanya. Yang ditanya penduduknya. Begitu maksudnya. Ta'wil ini benar apa tidak? Hah? La syak annahu ta'wilun sahih. Nah, li'anna dalil yadullu alaih. Nah, ta'wil yang seperti ini, ta'wil as-sahih itu, ya, adalah mu'allifu wa at-ta'wilu huna 'ala istilah as-salaf wa at-ta'wilu huna bi ma'na at-tafsir 'ala istilah as-salaf wa at-ta'wilu huna bi ma'na at-tafsiri 'ala istilah as-salaf wa at-ta'wilu huna bi ma'na at-tafsiri 'ala istilah as-salaf nuqta wa at-ta'wilu fi istilah as-salaf imma at-tafsir وإما مآل الشيء والتأويل في اصطلاح السلف ممكن هذا الإشارة تبقى جديدة نعم نكون يسارة إما التفسير وإما مآل الشيء إن كان في الخبر إن كان في الخبر فوقوعه إن كان في الخبر فوقوعه وإن كان في الطلب فامتثاله وإن كان في الطلب فامتثاله والتأويل بمعنى التفسير والتأويل بمعنى التفسير قد يكون موافقا والتأويل بمعنى التفسير قد يكون موافقا للظاهر وقد يكون مخالفا للظاهر والتأويل بمعنى التفسير قد يكون موافقا للظاهر وقد يكون مخالفا للظاهر لكن بدليل وقد يكون مخالفا للظاهر لكن بدليل كالمثال المذكور كالمثال المذكور لأن التفسير هو بيان المعنى المراد من الكلام لأن التفسير هو بيان المعنى المراد من الكلام نعم من الشرح طيب dan تقسيم معنى التأويل itu juga bisa dilihat penjelasan bagus di takrib At-Tadmuri ya Ibn Utsaimin. Nah, kitab takrib At-Tadmuri. Nah, jadi takwil di sini ya pada contohnya takwil sahih ini maksud adalah takwil yang dimaksud di sini adalah takwil yang maknanya tafsir. Berarti ini makna yang kedua dari takwil. Nah. Atau katakan makna pertama, karena nanti yang kedua adalah al-fasid. Nah, itu tak ditakwili makna at-tahrif. Ini makna pertama, yaitu di makna ish, di makna at-tafsir. Nah, karena takwil pada istilah salaf, pada istilah kaum salaf, bukan pada istilah kaum khalaf, mutakhirin, bukan. Istilah kaum salaf. Takwil pada istilah mereka itu maknanya hanya dua. Salah satu dari dua makna yang mereka maksud. Imma tafsir, apakah tafsir yang mereka maksud dengan kata ta'wil? Apa yang mereka maksud dengan kata ta'wil? Ma'alus syai. Ma'al. Itu tadi sudah kita lewati. Lugoh ala ya'ulu awl ma'al. Marji'. Yani, ya. Pengembalian sesuatu. Ma'al as-syai. Yani, pengembalian sesuatu itu. Apa gitu. Nah, ma'al asy pengembalian sesuatu itu dibagi dua, in kana fil khabar, apabila itu pada khabar berita, maka ma'al asy pengembaliannya adalah fawquhu, takwilnya adalah terjadinya, terrealisasinya apa yang diberitakan itu. Itu ma'al asy. Yani akhirnya terjadi, terrealisasi. Wa in kana fil talab, fa intithalu, ma'al asy. Yang kedua, in kana fi talab, apabila itu pada talab, tuntutan, perintah atau larangan, famtithaluhu, maka ma'alu syai' pengembalian sesuatu adalah melaksanakannya, yakni menaatinya. Nah, dengan amalan maksudnya, imma itu perintah berarti dikerjakan, imma itu larangan berarti ditinggalkan, itu imtithal. Nah, jadi imma tafsir, imma ma'alu syai'. Tafsir nanti di akhir talik ada penjelasan makna. Ma'al syai' tadi ada dua. rinciannya. In kana fil khabar fa ukuuhu, apabila itu berita berarti ma'alnya adalah terjadinya. Apabila itu tolak tuntutan maka dengan melaksanakannya, imma perintah dikerjakan, imma larangan ditinggal. Wastawilu bi makna tafsir qad yakunu muwafiqan lidh-dhahir wa qad yakunu mukhalifan lidh-dhahir lakin bidalil. Ta'wil dengan makna tafsir boleh jadi sesuai dengan zahir lafaz, sesuai dengan lahiriah lafaz, maknanya terlahir dari lafaz. Boleh jadi menyelisihi al-zahir lahiriahnya, maknanya terlahir dari lafaz itu, lakin bidalil, tetapi berdasarkan dalil, keluar dari lahirnya, keluar dari lahiriah maknanya, tetapi dengan dalil yang membawa ke sana. Kalimithal al-maskur, seperti contoh disebutkan di kitab. Li'anna tafsir, karena tafsir itu maknanya, definisinya, huwa bayanul ma'nal muradi minal kalam, penjelasan makna yang dimaksud dari suatu kalam. Wadih. Jadi dari sini kita sudah mempelajari, mengetahui bahwa ta'wil pada istilah salaf maknanya hanya dua. Salah satu dari dua ini mereka. Nah, adapun ta'wil, definisi yang kita lewati itu di kalam mutakhirin. Nah, yang menunjukkan makna marjuh, itu yang disebut dengan tahrif. Ta'wil yang fadih, itu yang kedua, ikra, astani. Mukammil al-mudu. Nah, ikra. Astani. والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتعويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش قوله تعالى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى والصواب أن معناه العلو والاستقرار والاستقرار أن معناه العلو العلو أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. نعم. والفاسد هو تأويل الفاسد تأويل yang باطل yang rusak فاسد rusak باطل ما ليس عليه دليل صحيح yaitu yang tidak ditunjukkan oleh dalil yang sahih, dalil yang benar. Nah, al-liqu alaih ma'laika alaih dalil sahih wa ta'wilu huna huwa tahrif. Wa ta'wilu huna huwa tahrif. Wa huwa ta'wilul mazmum. Wa huwa ta'wilul mazmum. Nah, jadi ta'wil yang dimaksud di sini adalah itu yang disebut dengan tahrif. Tapi kenapa kaum mutakhirin dari kalangan mu'attilah, yakni dari kalangan mu'attilah, dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa al-mu'attilah. Nah, mereka menggunakan istilah ta'wil, mereka menggunakan istilah ta'wil karena untuk mengelabui liyaruja bid'atuhum litaruja bid'atuhum hadih. Indana, agar bid'ah mereka itu bisa laris di kalangan manusia, mereka mengatakan ini ta'wil. Nah, karena ta'wil digunakan di kalangan salaf. Bahkan di kalangan salaf maknanya bagus. Mereka pun bertameng dengan istilah ta'wil. Padahal ta'wil mereka bukan ta'wil pada kalam as-salaf yang maknanya ma'adusya atau tafsir tadi. Tapi ta'wil di kalam mereka maknanya apa? Hakikatnya tahrif, pemalingan. Pemalingan. Penyelewengan makna. Nah, batil. Kalau mereka mengatakan ini tahrif, tentunya ditolak kan? Nah, mereka menjual padahal. Kan menjual bid'ah. Supaya jualan mereka diterima oleh orang-orang laris, harus pakai pengelabuan. Jangan katakan tahrif. Kalau katakan tahrif ditolak mentah-mentah. Katakan ini ta'wil. Wah, ta'wil bagus. Ta'wil dikatakan segala-galanya sana. Wah, sayintum. Naam. Kata'wilil mu'attilah. Seperti penakwilan kaum mu'attilah. Yang menolak, ya, mentaktil, menolak sifat-sifat Allah SWT. Naam, mereka ketakwili al-mu'attilah qawlahu ta'ala. Mereka menakwilkan firman Allah SWT, Rahmanu ala al-arsy istawa, yani sifat al-istiwa. Allah SWT beristiwa di atas arsy. Ila makna istawla. Mereka takwil, yani tahrif, palingkan, selewengkan maknanya ke makna istawla, menguasai. استولى بشر على العراق من غير سيف walada min muhrafi. Mereka berpegang dengan bait itu padahal nam itu batin. Nah, istawla bisun ali rafi bisur menguasai Iraq min ghairi saibin wala damin muhrafi, tanpa pedang dan darah yang tertumpah. Nah, baik. Wasawab, yang benar anna ma'nahu al-ulu, yang benar maknanya adalah al-ulu. Istawa artinya al-ulu, ya, maha tinggi, di atas, al-istiqrar, al-istiqrar, menetap, berada, min ghairi takyifin, tanpa takyif, yani tanpa isbat kaifiyah muayyanah, tanpa penetapan kaifiyah tata cara tertentu, wala tamtsil, dan tanpa menyamakannya dengan sifat makhluk. Naam. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa 'inda al-thalath, maknanya apa? Ar-Rahman maha tinggi di atas arasy, berada menetap di atas arasy. Nah, mengenai takyif, tanpa kita menentukan kaifiyah tata cara tertentu bagaimana cara Allah beristiwa, ya, berada di atas arasy, kita tidak menetapkan kaifiyah tertentu. Ada kaifiyahnya, man insya'illahu lahu kaifiyah. Itu dipelajari di kitab Al-Qaidul Muslim. Man insya'illahu lahu kaifiyah. Tidak ada sesuatu pun kecuali masih ada kaifiyahnya. Ada. Semua sifat-sifat Allah ada kaifiyahnya, tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Jadi takif, negeri takif artinya kita jangan mengada-ada menetapkan kaifiyah. Terkait dengan masalah ilmu kaifiyah, sabil as-salaf adalah at-tafwid. Nufawwiduhu ilallah. Nufawwidu ilma al-kaifiyah ilallah. Kita menyerahkan penuh ilmu tentang tata cara hakikat sifat Allah kepada Allah SWT. Nah, yang jadi tidak boleh dipikirkan, tidak boleh dibayangkan, apapun yang dibayangkan dan dipikirkan mesti batin. Itu dari syaitan. Nah, wala tamtsil, itu tidak terjangkau. Nah, kaifiyah itu. Wala tamtsil, dan tidak menyamakannya dengan makhluk yang berada meninggi di atas sesuatu, tidak disamakan. Nah, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Nah, wadih. Barakallahu fikum. Jelas. Jadi takwil itu, takwil yang benar, takwil fi kalam as-salaf, makna tafsir, makna ma'al asy-syai' in kana fil qabr fa wudu wa in kana fit talab fa tinalu. Wa at-ta'wil al-batil wa at-ta'wil inda al-mutakhirin min al-mubtadi'ah min al-mu'abtilah. Nah, ta'wil bermakna tahrif. Yasta'milun at-ta'wil, istilah ta'wil, badalan min at-tahrif, litaruja bid'ahum 'inda an-nas, agar bid'ah mereka laris, taruj, yakni laris, diterima oleh orang-orang. Nah, pengelabuan. Barakallahu fiik. Nakta fi bihadzal qawli lillahi wa lakum. Subhanallahi wa bihamdihi.